warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua masyarakat Kendawangan? Kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Dia yang membuat kita bersaudara hari ini, yang membuat Dia mengenalkan kita kepada Allah. Maka kita ucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun, katun dipakai di batu bara. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Sampai di Kendawangan memakan gulai, gulai dimakan bersama orang Klaten. Melihat jamaah yang ramai, sudah cocok jadi kabupaten. Saya ngomong gitu kebetulan lah ada Pak Wakil Gubernur. Beliau beserta pejabat-pejabat, mereka ini orang sibuk semua, betul? Bapak Wakil Bupati menyempatkan menyambut tadi di airport, dan Bapak Wakil Gubernur menyambut saya kemarin dari airport sampai mengantarkan ke Mempawah, pulang lagi ke Pontianak, datang lagi sampai ke Ketapang, sampai ke Kendawangan. Masya Allah, nampaknya rating saya naik. Alim ulama, para kiai, tuan-tuan guru, tak dapat saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat alim ulama di akhirat nanti. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah, semua yang hadir malam ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Langkah pertamanya menghapus dosa. Langkah keduanya mengangkat derajat. Amin. Yang naik mobil setiap tetes bensinnya menghapus dosa. Amin. Yang naik motor setiap koplingnya menghapus dosa. Yang naik becak setiap dayungnya menghapus dosa. Yang numpang temannya dihapuskan setengah. Saya tidak boleh ceramah di luar dari tema membangun generasi muda berakhlakul karimah. Jadi kalau saya ceramah ke depan, yang samping manggil-manggil, bahan saya hilang, saya tak konsen. Jadi biar supaya adil, kita bagi sajalah. Di sini 15 menit, di sini 15 menit, di sini 15 menit, di sini 15 menit. 15, 15, 15, 15, 60, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Setelah itu baru saya jawab pertanyaan. Gimana? Setuju? Setuju! Deal? Deal! Oke, deal artinya setuju. Ada satu lagi, deal Hogia. Tiga lagi India. Membangun generasi muda berakhlakul karimah. Mengapa yang dibuat di spanduk ini generasi muda? Karena yang tua malah kalau mau berdekat. Yang muda-muda inilah yang menjadi harapan masa depan, betul? Oleh sebab itu, maka generasi muda ini harus segera bertau. Kok tahu, Cok? Bertaubat nasuha. Mudah-mudahan yang selama ini minum khamar sejak malam ini berhenti. Yang bilang amin yang muda aja, yang tuanya. Yang selama ini pacaran, pacaran, pacaran, sejak malam ini putus. Buka HP, cari namanya. Buka FB-nya, buka WhatsApp-nya, delete sekarang juga. Berani? yang berani, yang jomblo. Hilangkan pacarmu. Kalau besok dia datang marah-marah, kenapa kau putuskan? Aku putuskan soal malam ini, karena besok pagi akan kupinang kau dengan bismillah. Siap? Kalau ada mahar mahal, besok kita unjuk rasa. Emaknya turunkan harga mahar. Nah, yang berjudi berhenti. Siap? Ingat, kita di depan masjid. Malam ini malaikat-malaikat turun semua ke kandangan. Jangan ada dusta di antara kita, betul? Ketika Ustaz Luqman bersama tim Munzalan mengumpulkan beras dari Pontianak, tapi programnya seluruh Indonesia, ternyata beras yang paling banyak dikumpulkan bukan dari Bandung, bukan dari Jakarta, tapi beras yang paling banyak dikumpulkan dari Palu. Dari mana? Bukan Martil. Kenapa dari Palu? Kenapa bukan dari Jakarta? Padahal masyarakatnya paling ramai. Kenapa bukan Bandung? Ditanya, hai orang Palu, padahal Palu baru kena musibah. Musibah apa? Tsunami. Gempa bumi di tengah laut, airnya, ombaknya menggulung datang ke darat. Kenapa beras paling banyak dikumpulkan dari Palu? Apa jawab orang Palu? Karena kami pernah merasakan 7 skala Richter gempa bumi. Kami pernah merasakan tak ada gunanya mobil, tak ada gunanya harta, tak ada gunanya rumah. Retak-retak kota kami, hotel yang megah hilang di telan bumi, anak kesayangan meninggal dunia. Itulah maka ringan kami mengeluarkan beras sampai 21 ton pernah satu kali pemberian untuk fakir miskin. Oleh sebab itu, hai anak-anak muda, taubat, taubat, taubat. Sudah kusampaikan ya Allah. Dan mereka masih juga main judi, setiap dia minum Hallmark, tarik aja nyawa mereka. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah tidak akan mengazab selama engkau ada di tengah mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menurunkan azab di kota Makkah, Allah tidak menurunkan azab di kota Madinah, karena ada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Ada Nabi Muhammad di kandangan? Ada. Maka tidak ada jaminan azab tidak akan turun di kecamatan Kandawangan. Jangan bangga dengan masjid yang besar, jangan bangga dengan jamaah yang ramai. Azab sudah dekat. Satu cara menghilangkan azab, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka taubat beristighfar minta ampun kepada Allah. Anak-anak muda sudah siap taubat? Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Kalau ada yang bisa menangis lebih bagus. Astaghfirullah. Kau nangis kenapa? Kaki ku diinjak. Jangan berpikir tobat dari judi, tobat dari zina, tobat dari khamar, tobat dari sabu-sabu. Nanti karena saya masih muda. Ingat, malaikat maut kalau datang tidak lihat akte kelahiran. Berapa banyak anak muda mati sakau. Berapa banyak anak muda mati mau mabuk juga, ruang tidak ada, dibuat kopi campur gula, masukkan spiritus, diminum, bukan mabuk, mati. Akhirnya mati dalam keadaan mabuk. Orang mati berjudi, orang mati mabuk, orang mati berzina, orang mati sabu-sabu. Kekal dalam neraka jahanam karena tidak sempat bertaubat. Malam ini juga taubat, pulang ke rumah mandi taubat. Aku niat mandi taubat nanti sebelum tidur malam, mandi taubat. Kalau gak tahan dingin, hidupkan kompor. bukan duduk di atas kompor air kepanasan. Yang mandi pakai air hangat, aku niat mandi taubat lillahi ta'ala. Aku berniat mandi taubat lillahi ta'ala. Tapi kalau dalam kamar mandi itu ada WC, tempat buang air besar, air kecil, tak boleh menyebut nama Allah. Aku niat mandi taubat, tak boleh sebut nama Allah. Nama sensor. Di TV itu kalau tak boleh sebut nama kan sensor. Aku berniat mandi taubat. Bukan tiap dalam hati maksud. Mandilah. Yang pertama kali disiram kaki sebelah kanan. Jangan langsung siram ke kepala. Karena kalau air dingin kena ke kepala, maka darah langsung naik ke atas. Jantung menyembur kencang. Rupanya darah tersumbat. Kenapa darah tersumbat? Karena kental. Kenapa darahnya kental? Banyak makan lobster. Goles. Saya tadi kok tiba-tiba Ustaz ingat lobster, saya dikasih lobster kan? Dikupas kan sama Pak Kiai ketua panitia. Saya malam ini masya Allah, udang dikupas dan lobster dikupas. Untung gak dikunyah. Hanya Allah yang membalas budi baik. Bisa emas bawa berlayar, masa sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Allah saja yang dapat membalas. Ya Allah, man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kami, fakafi'uhu, balas. Fa'ilam tajidu, kalau kamu tak mampu membalas, doakan. Jazahullahu khairal jaza. Mudah-mudahan anak panitia, anaknya soleh-solehah semua. Mudah-mudahan mereka diberikan jodoh yang baik-baik. Yang lajang yang belum nikah. Bisa bilang itu amin, amin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mandi taubat, siram air dari bawah dulu supaya otak tidak terkejut, supaya jantung tidak kaget. Makanya kita baca di berita, stroke di kamar mandi. Kenapa orang stroke di kamar mandi? Pernah enggak baca stroke di mall? Pernah. Ada juga sebagian yang stroke di mall. Begitu pergi ke mall nanya, "Ini cincinnya berapa?" 300 juta. Apa? Stroke di kamar mandi. Kenapa orang stroke di kamar mandi? Karena air dingin menyiram kepala. Maka ketika kepala terasa dingin, darah secara otomatis ingin menghangatkan kepala, menyembur dari jantung. Tapi karena macet, akhirnya terjadi penyumbatan pembuluh darah. Jangan ingin kepala mati. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, setelah mandi segar, maka nanti malam mandi taubat. Ustaz, saya enggak boleh kena air, Pak Ustaz. Kata rumah sakit, dokter nyatakan jangan mandi kena air. Kata Ustaz, kata dokter di puskesmas jangan mandi kena air. Yang enggak bisa mandi, wuduk. Wuduk pun enggak bisa. Tayamum enggak bisa. Bisa, yang gak bisa tayamum ditayamumkan. Ibu, kalau suamimu gak bisa tayamum, dia mau taubat juga. Ambilkan tanah, usapkan ke wajahnya, diusapkan ke tapak tangannya, diusap. Bukan tanah di dalam itu. Dulu waktu masih sehat gak mau sono, sekarang baru mau taubat. Jadi itu caranya. Lemah lembut, ambil tanah, mas tayamum ya, enggak lama mas, sebentar, paling gue cuma lagi selesai. Setelah itu sholat sunnah tau, usolli sunnah taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Kalau cuma sampai hafalnya di situ, ya udah stop aja. Habis itu baca Al-Fatihah, habis itu baca ayat, ayatnya terserah. Yang paling panjang apa yang kau hafal di kepalamu? Kulhu. Kulhu Allahu a'adunillahu somad. lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat pertama ruku, sujud dulu atau sujud tegak lagi, baca Fatihah lagi, baca. Habis itu apa lagi ayat yang mau hafal setelah kulhu? Kulhu lagi. Baca sekali lagi. Qul huwallahu ahad lillahu shamad. Lam yalid. Boleh atau tidak boleh kulhu dua kali? Boleh. Apa salahnya? Tapi ngarang ayat itu hukumnya sunat, enggak pakai ayat aja sah. Qul maghdub alaihim waladhdallin amin. Allahu akbar. Sah. Itu terlaluan. Nah, habis selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu kemudian beristighfar, ambil tasbih. Ini pulang dari Makkah beli tasbih banyak, tapi semuanya untuk tamu. Tidak ada satu pun untuk dia. Beli tasbih banyak, digantungkan di kaca spion mobil. Tasbih banyak, diikat ke lengan kiri, lengan kanan, kaki kiri, kaki kanan. Ambil tasbih untuk beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau bisa sambil menangis, astagfirullah. Sampai istrinya terbangun. Mas kenapa, mas astagfirullah. Mas kenapa, ingat mantan. Jangan sebutkan dosamu. Cukup engkau saja dengan istrimu. Kalau bisa, sholat sunat taubatnya sama istrinya sekalian. Bangunkan. Bangunkan istri. Ini banyak juga yang sekarang ini bukan membangunkan istri dia, istri orang yang dibangunkan. Ya, udah tahajud belum? Apa ini? Tobat, tobat, tobat. Gimana? Siap tobat? Syarat tobat ada tiga. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi menyesal dalam hati. Misal dulu, wal-iqraru bil lisan. Diikrarkan dengan lisan. Astagfirullahaladzim. Banyak juga orang tobat ini. Kau sudah mengaku tobat, sudah dalam hati, di mulut, tobat saya. Begitu cara mengaku tobat. Astagfirullahaladzim. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma stata'tu wa lakam sami ma sami'tu abu wa kami atika alayya wa abu dhan bi fa'ili fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Gak hafal Pak Ustaz, gerak-gerakkan mulut. Cari di internet, buka HP-nya, tulis di situ Sayyidul Istighfar, enter. Kita praktekkan ya, buka HP masing-masing. Saya mau ngajarin ini, buka. Gak ada sinyal. Tulis di situ Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, enter. Ada bapak. Bukan ada sinyal. Pokoknya kita terlalu ramai, rebut-rebut sinyal. Rebut-rebut ke langit. Tapi bingung. Provider. Nah, nanti cari di rumah. Setelah dapat, di print. Kalau tidak ada printer, pergi ke warnet. Di print. Nah, tempel di dinding kamar. Tempel. Bapak kerja, tempel. Kerja kantor, tempel di dinding kantor. Kerja di kepokok sawit, tempel di dekat dodos. Kerja di pohon karet, tempel di dekat pondok. Ibu, mau hafal Sayyidul Istighfar, tempel di dekat tempat masak. Nah, sambil masak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka wa ana. Baca sambil masak, siang baca sambil masak, sore baca sambil masak, malam baca sambil masak, 4 kali sehari, sebulan insya Allah hafal. Sudah 1 bulan gak juga hafal, copot, bakar. Masukkan ke tempat masak. Masukkan ke kopi suami. Kasih dia minum, insya Allah ke WC. Jadi saya mulai tausiah jam 8:30. Sudah habis 15 menit ternyata. Kenapa kalian diam aja? Masya Allah, tabarak Allah. Sekarang habis 15 menit, sekarang 15 menit kembali. Sudah tawat? Perempuan juga bertaubat. Alhamdulillah semua perempuan yang ada di Kecamatan Kendawangan sudah bertaubat. Anak kecil mungil pakai jilbab panjang di pangku ibunya. Anak kecil tuh di belakang berjilbab panjang. Tidak ada orang Kendawangan yang perempuan belum bertaubat, betul? Tak malamnya ini orang-orang. Perempuan, bertobatlah. Selangkah lagi ayahmu mau masuk surga. Yang taat ke masjid, yang rajin beribadah, sudah mau masuk surga, selangkah lagi. Hampir masuk surga, tapi ditarik kakinya ke dalam neraka gara-gara engkau memperlihatkan rambutmu, nak. Tutup rambut, tutup rambut. Alhamdulillah, ini banyak sekali tidak menutup rambut. Tadi saya diajak foto sama pramugari. Gak mau saya. Foto Ustaz. Akhirnya dia tahu rupanya Ustaz ini gak mau foto karena gak pakai jilbab. Akhirnya dipakainya jilbab. Pakainya jilbab, barulah foto. Tapi saya gak mau ada berdua. Harus ada laki-laki di tengah. Kalau gak ada laki-laki di tengah, berdua nanti dikerok. Dikira saya punya istri baru. Akhirnya pakai jilbab, foto. Tapi fotonya ke atas aja. Karena roknya tetap pendek. Dalam hati saya, mudah-mudahan Pak Wakil Gubernur gak nengok. Mudah-mudahan dapat hidayah, amin. Mudah-mudahan ketika dilihatnya foto itu, dia pun dapat hidayah. Terbuka pintu hidayah. Bayangkan ada perempuan, tidak ada yang melarang, dia tidak punya atasan, tapi dia buka rambutnya, padahal nafasnya dari Allah, paru-parunya titipan Allah, bumi yang dia injak bumi Allah, beras yang dia makan ditumbuhkan Allah, tapi tidak mau mengikut aturan Allah. Habis mandi rambut gerabang naik motor kencang-kencang. Kenapa kencang-kencang? Biar kering, gak ada hair dryer. Na'udzubillah. Makanya kenapa ibu biasakan anak-anak kecil pakai jilbab, padahal mereka belum wajib pakai jilbab. Apa kata pepatah orang Melayu? Alak bisa karena biasa. Dibiasakan dari sekarang. Karena kalau sudah besar, gatallah kata dia, ketombelah kata dia. Yang gatal rambutnya karena jilbab, pulang dari sini saya belikan gunting. Yang gatal karena ketombe, nanti besok pagi sarapan masak nasi goreng campur dengan apa tuh yang baru di gunung warnanya kuning, belerang, tumbuk belerang campur sama nasi makan, itu obat gatal paling bagus. Kalau gak percaya coba hilang. Suami ibu gatal kasih obat sih. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kali tobat perempuan adalah menutup rambutnya. Anak gadis kita di rumah suruh tutup rambut, maka sampai nanti dia mati kita akan selamat. Insya Allah semua laki-laki di Kendawangan selamat karena sudah menutup rambut. Hai perempuan, kau punya ayah, mana ayahmu? Ayahmu akan ditanya. Hai perempuan, kau punya abang, abangmu akan ditanya. Hai perempuan, kau punya paman, pamanmu akan ditanya. Hai perempuan, kau punya suami, betul? Tidak punya. Berarti dia anggota IJJI, janda-janda internasional. Hai perempuan, kau punya suami, suamimu akan ditanya. Hei suami, kau akan dituntut di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, pemimpin rumah tangga. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, kau akan dituntut ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap jadi laki-laki? Ya. Banyak sekarang laki-laki yang jadi siap jadi laki-laki. Laki-laki apa perempuan? Sebenarnya itu laki-laki. Tapi terjebak di tubuh perempuan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan setelah menutup kepalanya, jangan lupa meninggalkan solek-solek jahiliyah. La tabarrujan tabarrujal jahiliyatin ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Wajah putih, tangan hitam. Ternyata Ustaz ini pemerhati perempuan. Dari mana Ustaz tahu ada orang mukanya putih tangannya hitam? Ya karena saya pernah lihat. Kalau gitu Ustaz memperhatikan perempuan. Masa saya laki-laki memperhatikan laki-laki? Memang saya kan LGBT. Lipstick gengsi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, berapa banyak kita pergi ke pesta pernikahan sampai enggak kenal sama mempelai perempuan? Jangan saya salah undangan, jangan saya salah masuk ini. Lihat surat undangan, sama, muka kok beda, rupanya di permak habis. Dicepet pakai pipitan jemura. Tengok macam artis. Begitu semua dicopot, laki pun merompak. La'anallahul wasimah wal mutasimah wal mutanammisah. Allah melaknat perempuan yang mencukur. Habis. Diambil pisau cukur suami untuk mencukur alis. Tangan gemetar kan sudah tua. Rencana mau nyukur dikit aja, habis. Satu kali kita tajam pisaunya, habis. Begitu dilihat, wah masa sebelah. Akhirnya dia sesuai seragam, hilangkan dua-dua. Hilang, dia pun takut nengok. Seumur hidup baru ini ngeliat tuyul. Teman sudah nelpon bolak-balik, gimana kita undangan jadi apa enggak? Ya sebentar-sebentar. Kacau ini, untung ada spidol di wetbook. Alhamdulillah, ambil spidol suami dua kali sapu, satu selesai. Ujungnya tajamkan dikit. Lagi, apa susahnya? Pergi undang papa, mandikan anak, pel lantai, masak siang, gak apa-apa. Suami anggota isti, ikatan suami takut. Istri dia pun berangkat pergi ke sana sampai ke tempat undangan listrik mati, rendangnya panas, pedas, keringat bercucuran, meleleh, panas ya iya, panas bisa bodoh, panas bosel, setiap jumpa orang semua orang senyum. Dia pun heran, masya Allah. Ternyata kalau kita cukur alis mata, semua orang senyum. Senyum. Orang senyum, kita senyum. Orang ketawa, kita ketawa. Rupanya yang disenyumkan orang, kita. Pulang ke rumah jam 9 malam, sosialita. Sampai di rumah ketuk pintu, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Suami pun buka pintu. Allah la ilaha illallah. Ya Allah, ini usia kemarin. Ya rumah bisa mewaktu. Kenapa hancur ya? Aku bini kau bang. Tapi itu tidak ada di kendawangan. Karena semuanya tidak lagi ada yang bersolek-solek jahiliyah. Betul? Tidak lagi mengikut tradisi-tradisi jahiliyah dulu. Bagaimana mereka? Yukribna bi'arjulihinna. Jangan memukulkan tapak kaki ke lantai. Dulu perempuan jahiliyah kalau memukulkan tapak kaki ke lantai kalau jalan. Kucing. Dipakai gelang kaki. Dua. Setiap jalan kucing. Kucing, kucing, kucing, kucing. maka semua orang yang dia lewati menganga melihat dia. Andai ada dia lewat di sini, nah semua enggak ada yang fokus mendengar ceramah, semua lihat dia. Ketawa jangan berlebihan. Karena kalau terlalu kuat ke atas, keluar dari bawah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, yang saya ceritakan ini semuanya alhamdulillah tidak ada di Kendawangan. Di Kendawangan perempuannya solihah, solihah. Walaupun tidak ada yang solihah, paling tidak pulang dari ceramah ini berubah jadi solihah. Sejak hari ini mas, jangan kau letakkan pisau cukur kau di situ. Nanti aku tergoda untuk memakainya. Adalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana dengan perempuan kalau di kepalanya ada punuk unta, lembu rata, sapi rata, kambing rata, unta ada punuk unta? Enggak apa-apa kalau hanya sekedar mengikat rambut pakai karet gula, enggak apa. Ikatnya rambutnya lalu menonjol sedikit di atas, kebetulan rambutnya panjang, gak apa-apa. Yang gak boleh itu diambilnya segala rambut-rambut orang digulung, oh, salah masuk juga bulu kambing, bulu sapi semua, oh, disusun ke atas sampai tinggi ke atas. Setiap berjalan, oh, orang yang sedang undangan kalau melihat dia undangan sampai salah suap. Itu yang tak boleh. Telepon ibu yang rambutnya panjang diikatnya pakai karet, ya enggak apa-apa. Karena kalau enggak diikat pakai karet, nanti pas buka jilbab turun rambut ke depan, dikira suami sudah bolong. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perempuan la yakhluwanna rajulan ma'a imra'atin, tak boleh berdua-duaan, harus bertiga, berempat, berlima. Makanya panitia sudah mengatur acara ini sedemikian rupa, laki-laki di sana, perempuan di sini, dan antara laki-laki dan perempuan ada kayu di antara kita. Di tempat lain pakai tali aja biasa, ini pakai pakai kayu. Saking kan banyaknya kayu di Kendawang. Ternyata kebakaran hutan tidak sampai ke Kendawang. Tempat lain semua kayu sudah tidak ada, cuma pakai tali rapia, tali plastik saja. Bahkan banyak juga pakai abu gosok. Tapi hari ini masih pakai kayu. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, jagalah perempuan-perempuan, istri-istri, anak-anak gadis yang ada di Kecamatan Kendawangan. Ya Allah, selamatkan mereka dari tumit tinggi 15 cm. Dipasanglah sepatu tumit 15 cm. Jangan, dia yang jalan, kita yang ngeri. Setiap dia dalam, kenapa aku pikirnya? Biasa-biasa aja. Kecantikanmu bukan pada sanggulmu yang tinggi. Kecantikanmu bukan pada wajahmu yang merona karena maki. Kecantikanmu bukan karena tumitmu 15 cm. Kecantikanmu karena ada bekas wudhu, sholat duha, dan tahajud malam. Kamu gak pakai makeup tapi kok wajahmu cantik? Bekas wudhu. Apa kata kawannya? Memangnya aku tayamum. Kecantikan bukan pada kulit, karena kulit akan menjadi santapan cacing tanah. Kecantikan ada pada hati, dari hati akan memancar ke wajah. Jagalah kesucian hati. Jangan gara-gara ini lalu besok gak mandi. Besok ibu ini gak mandi. Dari mata susah ke hidung. Tanya sama orang, kok gak mandi? Kecantikan bukan pada wajah, tapi kecantikan ada pada hati. Ini bukan ajaran saya ini. Masya Allah, tabarakallah. Yang sudah membiasakan anak-anaknya pakai jilbab, ya Allah, mudah-mudahan anaknya menjadi anak penghafal Quran. Yang sudah membiasakan anaknya pakai jilbab panjang, jilbabnya sudah bagus, celananya pula sempit sampai paha menjerit, dipakai celana anak umur 8 tahun. Dia makai sudah 28 tahun. Menjerit ke pahat minta tolong. Ada yang di tengah? Tidak ada. Karena mereka sedang duduk semua. Cuma berdiri nanti. Silakan dilihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu pakaiannya mesti longgar. Longgar. Longgar. Itu celana sempit dipakai orang barat untuk senam di ruangan tertutup. Di tempat kita dipakai belanja ke pasar. Betul banyak tukang ikan salah tinggal. Banyak tukang ayam salah potong. Sudahlah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah laki-lakinya sudah bertaubat, anak-anak mudanya, perempuan-perempuannya juga sudah bertaubat. 20 menit perempuannya sudah. Orang Kendawangan semuanya suka ceramah. Maka Ustaz itu lewat 5 menit, 10 menit dia pura-pura tenang. Terus, terus. Terus, terus. Mudah-mudahan lupa yang jam. Mudah-mudahan batu jam habisnya. Anak mudanya sudah bertaubat, perempuannya sudah bertaubat. Sekarang saya ketemu dengan bapak-bapaknya. Hai bapak-bapak. Hai bapak-bapak. Malam ini kau harus membangunkan istrimu untuk sholat tahajud. Siap? Rahimallahu murahan. Allah merahmati seorang suami aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya untuk tahajud malam, bukan untuk buat kopi. Membangunkan istrinya untuk tahajud malam. Oh my darling, my black sweet. Kebetulan dirinya hitam. Oh my dear, wake up. Bangunlah, disiramkan air, dipercikkan air. Bangun sayang. Mungkin kak nikahnya sebulan yang lain. Tapi kalau yang udah 20 tahun, bangun. Ya Allah, tabarakallah. Akhirnya bangunlah mereka sholat tahajud. Usolli sunnat tahajud rakaataini imaman. Yang lajang makmum enggak ada. Yang belakang sedih. Mudah-mudahan ada makmum nyusul. Tapi yang ini makmum sudah ada. Apalagi ada dua yang makmumnya dua. Anaknya satu lagi. Saya mancing aja. Mereka mau kawin lah. Salah kalau laki-laki nikah sekali lagi? Tengok bu, suara hati mereka. Tengok ni, kami pancing dah. Usalli sunnat tahajud rakaataini imaman lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. والقرآن الحكيم. Ini ada menggaruk jatuh. Allah sampai azan subuh ni. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Allahu akbar. Rupanya enggak sampai hati. Enggak apa-apa. 3 ayat boleh, 5 ayat boleh. Hanya saja kata Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i, lebih baik surat pendek khatam daripada surat panjang enggak habis. Itu makanya alasan imam-imam kita. Pak Imam, kenapa setiap dari imam ayatnya kul-kul-kul-kul terus? Kata Imam Nawawi, lebih baik satu surat pendek khatam daripada surat panjang enggak habis. Saya bukan enggak apa, saya ngapa. Cuma saya lebih baik satu surat pendek. Bukan ayat, bukan hadis Nabi, tapi kata pendapat Imam An-Nawawi. Artinya apa? Kalau ada imam baca surat pendek, bagus. kalau bapak mau baca surat panjang, diambilnya satu ayat, lima ayat. Kalau lancar nggak apa-apa. Tapi kalau nggak lancar, jangan. Kasihan makmum di belakang. Kita yang baca makmum yang terus. Ya wes selama 10 ayat. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak ibu mendidik ar-rijal, suami qawwamuna 'alan nisa, suami menjadi pemimpin bagi perempuan. Yang jadi pemimpin itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Di rumah tangga yang jadi imam itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Maka bapak kalau memang betul laki-laki, tunjukkan kelelakiannya. Tunjukkan bahwa engkau layak menjadi pemimpin, kau menjadi imam, kau menjadi orang yang jadi panutan. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz Somad, kusangka dulu kalau nikah sama dia bahagia, rumahnya besar, mobilnya cantik. Ternyata aku menderita, Pak Ustaz. Wah. Kenapa suamiku enggak sholat, Pak Ustaz? Dia enggak sholat sekarang apa dari dulu? Dari dulu. Kenapa kau mau? Aku pun juga enggak sholat. Tapi sekarang setelah dengan selama sholat-sholat, saya sholat. Suami saya enggak sholat sampai sekarang, Pak Ustaz. Gimana rasanya kaya tapi punya suami enggak sholat? Rasanya macam tidur sama bermutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya walaupun. Itu ibu nyanyikan besok yang suaminya tak sembahyang, sambil masak sarapan pagi besok nasi goreng pakai belacan. Sepohon kayu daunnya rimbun, suami duduk di situ. Ini ternyata kok pandai nyanyi ya, kata dia. Dalam hati kau tengok aja lah berikutnya. Menaruhannya serta daunnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Oh, nyindir ya? Mang, mas, jangan tersinggung. Kalau tersinggung, terus sama cepat mati. Apa? Sampai ya 3 menit aku mati? Iya, kalau mau mati, aku kawin sama gondong. Mudah-mudahan suaminya tobat. Ada suaminya baik, istrinya tak baik. Nuh ada di sana. Nabi Nuh baik, bini tak baik. Ada istrinya baik, suami tak baik. Apa? Firaun. Perempuannya baik, namanya Asia. Suaminya Firaun. Saya yakin sebagai ibu-ibunya ada yang senasib dengan Asia. Tapi kalau Asia sabar, Fir'aun akan tenggelam di laut merah. Walaupun laut kendawangan tak merah, tapi dia bisa juga menelamkan kalian, wahai Fir'aun, Fir'aun. Mana ada Fir'aun dengar pengajian? Ibu sabar, kalau memang betul mereka Fir'aun, pasti mereka tak datang. Yang tak datang di rumah sekarang, Fir'aun. Bang, aku pergi ya. Mana? Dengar pengajian, aku gila. Abang, aku mau main kapten dulu. Aku Fir'aun dulu. Mudah-mudahan kita doakan mereka dapat hidayah ya Allah. Rabbi benili indaka baita fil jannah. Doa Asia, ada dalam Quran. Rabbi benili, Rabbi ya Allah, ibnili bangunkan untukku baitan fil jannah. Bangunkan untukku satu rumah dalam surga. Wanajjini min fir'aun wa amalihi. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wanajjini minal qawmin zalimin. Selamatkan aku dari orang yang zalim. Ustaz Asia ngomongnya bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Ibrani. Sami ini dari Kendawangan, gak bisa bahasa Arab, gimana Pak Ustaz? Ibu kalau mau doakan suami, gak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Melayu. Ya Allah, suami aku ini macam Fir'aun. Tapi saya bukan orang Melayu Pak Ustaz, saya orang Jawa. Apa ya? Iki bojok ini. Ya Allah, ojo dikepelari pakainya. Nah, yang orang Batak, Allah cah, ya Allah, itu Allah SWT. Cuma lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang orang Minang, apa yang orang Minang? Iko lagi dan kawan cuak dan kawan bana, ya Allah. Mudah-mudahan suami menjadi suami yang soleh-soleh. Taat-taat. Sebelum azan maghrib, bawa anak ke masjid yang cantik dan indah. Pak Wakil Bupati, iya Pak Ustaz Somad, ini masjid kabupaten, bukan Ustaz, ini masjid kecamatan. Kecamatan seperti masjid kabupaten, di tempat lain ini kabupaten, macam kelurahan. Kendawangan masjid megah dan mewah, menaranya segi empat macam di Maroko. Maroko begini menara, luar biasa. Oleh sebab itu masjid, tadi sebelum sampai saya tanya, ini nanti pengajiannya dalam masjid apa di luar masjid? Di luar masjid Ustaz Somad. Kenapa di luar masjid? Kita mesti pengajian dalam masjid. Barokah ada dalam masjid. Biasakan orang dalam masjid. Sekarang baru saya tahu jawabannya. Kenapa dibuat di luar masjid? Karena masjid meletup. Tak muat. Ini kalau sholat subuh ini juga ramai. Insya asal kota Arab bilang aja insya Allah, kan kita harus selalu ngomong gitu. Kalau besok datang pengajian insya Allah, kalau gak datang saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebelum azan maghrib anak-anak suruh mandi. Ini banyak nih anak-anak muda, sudah jam 5.30 sebentar lagi azan maghrib, masih juga main poli smash. Dia tak tahu mereka mau ngomong poli dia juga dia. Allahu Akbar, offside. Alayhi salam. Mau sampai kapan? Olahraga mantap. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa pencuri. Oleh sebab itu maka anak muda badannya sehat. Allimu awladakum as-sibaha. Ajarkan anak kamu berenang. Mungkin di Jakarta payah anak muda berenang karena mahal, swimming pool, kolam renang mahal, satu jamnya sampai 100.000. Tapi kita di Pontianak, di Kendawangan, kolam renang terbuka luas. Saya dari Ketapang ke Kendawangan, kiri itu kolam renang terus ya. Anak muda yang hawa nafsunya bergejolak, dibakar kolesterol, kalori dengan main poli, main sepak bola. Bagus, tapi bukan mau azan maghrib di situ main bola. Betul? Setengah jam sebelum azan maghrib, sudah siap. Kalau mau dibakar hawa nafsu, pergi ke laut, berenang dulu. Apalagi agak ke tengah, itu bukan cuma nafsunya ini. Kau pun nafsunya. Nah, setengah jam sebelum azan maghrib, bapak bawa anak, bawa istri, pergi ke masjid, sholat ke masjid, sehingga kita sudah siap ke masjid dulu. Habis maghrib, maghrib mengaji, jangan keluar dari masjid. Maghrib ke isya 40 menit, maghrib mengaji. Masih ingat dulu ketika kita ke surau, kemarin cerita dengan Pak Wagub, bagaimana guru mengaji beliau. Pahami dulu Pak Ustaz, sebelum mengaji, menimba air, bawa air, disuruh Ustaz guru mengaji, malam Jumat, banyak lampu. Ternyata Pak Wagub cerita kenangan masa kecilnya ngaji pakai minyak lampu. Bukan seperti sekarang. Putih itu di nyala di tengah. Namun dulu pakai minyak lampu. Memang saya kecil ngaji pakai minyak lampu. Sore-sore jam 6 bawa obor. Oh, tempat ngaji dapat lampu tepuk. Pulang ngaji gak dapat, kalau itu hitam. Oleh sebab itu maka orang tua mesti membawa anak ke masjid. Maghrib mengaji, dari maghrib ke isya salat berjamaah dua kali, maghrib sekali, isya sekali. Kalau ada pengajian ba'da isya, mantap. Ini sekarang dibuat pengajian ba'da isya, ustaz nunggu di masjid, diumumkan jamaah, ustaz sudah nunggu setengah jam. Makanya kalau saya ngisi pengajian di masjid-masjid kecil, di kampung-kampung yang bukan tablik akbar seperti besar di Kendawangan, nah, saya minta pengajiannya habis maghrib. Supaya apa? Supaya sholatnya dua kali, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Habis isya, tanya jawab. Anda bertanya, ustaz menjawab. Saya heran dengan ilmu ustaz semua. Apapun yang ditanya, dia jawab. Dia jawab. Inti nengok yang di-upload aja. Banyak yang gak bisa saya jawab, gak di-upload. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ramaikan masjid. Anak mudanya ke masjid, bapak-bapaknya ke masjid, anak-anaknya ke masjid. Ibu-ibu boleh ke masjid dalam kurung syarat dan ketentuan terbuat. Kalau masuk masjid, diam. Karena saya pernah masuk masjid, terlalu cepat saya datang, dari balik tirai itu terdengar suara. Bilang mati saya, patutlah perempuan dilarang ke masjid. Menakutkan. Ada pula di sebagian masjid, ketua masjid tidak berkuasa, pengurus tak berkuasa, yang berkuasa yang di balik tirai itu. Kalau tidak ada perintah, tidak ada yang berani komat. Komat, komat, komat. Nah, baru boleh yang nama. Ada komatir sholat. Dia pula yang mengangkat imam dari belakang. Na'udzubillah. Oleh sebab itu perempuan ke masjid bagus, boleh, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Sampai di masjid ada cerita saja. Tapi kalau malam ini, masya Allah, anda ibu-ibu tidak ada, tentu bak kata anak muda sekarang, enggak ada loh, enggak ramai loh. Begitu juga di surga nanti, insya Allah tiga-tiga ini masuk surga. Anak muda masuk surga, ibu-ibu masuk surga, bapak-bapak masuk surga. Bapak yang keempat ini kita pertimbang. Sudah 15 menit. Tadi saya mulai ceramah jam 8:30. Pas tadi Pak Wakil Gubernur, setengah 9. Sekarang sudah 9:30. Apa jam saya ini terlalu cepat? Katanya ada yang bawa besi berani dari sini. Tapi ternyata masyarakat Kendawangan hatinya lapang mendengar ceramah. Saya berceramah, lama tak lama itu bukan jam, tapi tergantung hati jamaah. Kalau hati jamaah itu lapang pulang, tak terasa waktu sejam habis berlalu. Tapi kalau hati jamaah sempit, kita pun menyampaikan lama terasa. Saya pernah terasa ceramah paling lama waktu mau buka puasa. Jemaah sekalian, ini adalah bulan suci Ramadan yang dimuliakan, satu-satunya nama yang tertulis dalam Al-Quran Syahrul Ramadan dari jemaah sekalian. Akhirnya terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Barulah syukur cepat azan. Datang panitia, ustaz, iya. Belum ustaz. Loh, azan tadi? Azan Samsung. Selesai acara makan buka bersama, saya pun ngobrol. Pak Haji, memang rupanya kalau hati jamaah tertutup, kita ceramah terasa lama ya. Jadi saya terima selama ceramah. Lama kali Pak Haji, baru terdengar azan maghrib. Udah terasa lama? Lama Pak. Kami yang mendengar ini lama. Masya Allah, tabarakallah. Kemana mata memandang jamaah, jamaah, jamaah, jamaah. Itu ujungnya tak nampak atau gimana? Tapi kan gelap di dalam. Jamaah, jamaah, jamaah, jamaah. Kiri kanan jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Saya sangka sudah tilang. Saya sekarang sudah dilaporkan ke polisi, takut aja saya. Semua saja bawaan. Saya tetap, doakan mudah-mudahan saya tak sakit jantung. sudah, ibu-ibu sudah, bapak sudah. Ini kalau sampai saya tidak menunaikan janji di akhirat, mereka akan menuntut saya di pernah masyarakat. Tengok. Tangan kau punya kali nuntut. Ada orang nanti di akhirat mau masuk surga. Sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, infak zakat wakaf sedekahnya banyak, tapi ternyata tidak jadi masuk surga. Apa sebabnya? Karena tidak menunaikan janji. Itulah yang saya takutkan, maka saya paksakan juga ceramah. Daripada mereka nuntut saya di akhirat nanti, saya tanya semua, setelah saya menghadap ke sana, apakah masih nuntut? Ya, selesai. Yati yawmal qiyamati bi sholatin. Ada orang yang nanti di akhirat datang dia menghadap bi sholatin, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat israq, sholat awabin, sholat hajat, sholat tasbih, wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah, wa siyamin, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok makan, puasa, makan. Bukan macam kita, makan. Tapi ternyata qad satawa hadza, mulutnya kasar mencaci maki si fulan, wa qadhafa hadza, mulutnya kasar menuduh si fulan, wa daraba hadza, tangannya kasar menempeleng si fulan, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Maka di akhirat dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abdul Somad menyakiti orang selama ini, salat Abdul Somad mereka ambil, puasa Abdul Somad mereka ambil, pahala ceramah Abdul Somad mereka ambil, dan ternyata amal Abdul Somad habis. Inilah orang muflis. Muflis. Bukan unyil utro. Muflis. Siapa itu orang bangkrut? Bangkrut bukan karena rumah terbakar. Bangkrut bukan karena kendaraan diambil orang. Bangkrut karena amal habis diambil orang yang kita aniaya. Hai orang kaya, supirmu, sekuritimu, tukang cucimu. Hai yang punya kebun, tukang kutip grondolmu, tukang pupukmu, tukang panenmu. Hai yang punya kapal, orang yang membantu kau menangkap ikan, kau aniaya mereka, karyawanmu, tukangmu. Di akhirat mereka akan menuntut engkau. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Ibu pikir ibu bisa selamat dalam aniaya pembantu. Ibu makan rendang, makan enak, pembantu dibiarkan. Berapa banyak orang-orang kaya sekarang di rumah makan, makan enak. Sementara babysitter, baby, bayi, sit, duduk. Sitter kerjanya duduk-duduk sama babi. Sama baby, anak kecil. Gendong anak kecil, nyonya besar sambil makan. Enak ya. Nyami. Dibiarkan teman kita makan. Ustaz Somad, itu orang kaya. Muka, mewah, hebat. Tapi ternyata untuk pembantunya disuruh masak enak, pembantu makan nasi kemarin. Ustaz tahu dari mana? Dia ngadu ke saya. Saya kan tempat pengaduan segalanya. Semua orang ngadu ke saya. Saya kok bingung ngadu ke mana? Akhirnya saya adu ke kepada Allah SWT. Saudara yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu jangan pernah menganiaya. Oh, termasuk ceramah ini juga nggak boleh lama-lama, banyak orang teraniaya. Bayangkan kalau ada orang yang kebulat di tengah usah kencing dari tadi. Ya Allah, tepat lah. Untungnya dia cerdas, begitu dia ada ide dia pun tenang. Kenapa kalau nggak bisa lagi udah pikat mencari. Allah. Apakah di antara bapak ibu ini ada yang tersakiti hatinya karena ceramah Abdul Somad? Ya. Kalau ada katakan ada, kalau tidak katakan tak ada. Tidak ada. Karena kalau kau simpan di akhirat nanti kau tuntut Abdul Somad, masya Allah, di mana kita akan berjumpa? Kau cari-cari Abdul Somad di neraka, kau kais-kais, rupanya tak ada di sana. Kau masuk ke dalam surga, kau tanya-tanya malaikat. Malaikat dia, Ustaz Abdul Somad di mana? Kata malaikat, dia di ruang VIP. Sombong. Orang sombong masuk surga apa tidak? Nanti saya tak masuk. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min ardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Siapa yang pernah menganiaya orang, siapa yang pernah menzalimi orang, sakit hati, hasad, dengki, busuk hati, kena dengki, lapor ke atasannya. Assalamualaikum Pak Wakil Bupati. Dia itu tahu enggak bapak kenapa dia kaya? Kenapa? Tilnya banyak. Enggak mempan sama Wakil Bupati, datang ke Pak Wakil Gubernur. Tak mempan juga. Dukun bertindak. Ambil air ludahnya, ambil kukunya, ambil rambutnya. Di mana kemarin dia pangkas? Di sana, diambil rambutnya. Akhirnya disantai, rupanya salah rambut. Di dunia kau akan lepas, tapi di akhirat kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ataka hinan, siapa yang datang kepada dukun, fasadat au bima yaqul, percaya ucapannya, diminta tolongnya. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia kepada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suami saya ini enggak patuh Pak Ustaz, gimana cara mematuhkannya Pak Ustaz? Baca zikir doa, enggak mempan juga, pergi ke dukun, didukunkannya suaminya. Alhamdulillah sudah itu patuh. Mas, nanti masak ya? Iya. Cuci piringnya. Kenapa bisa patuh gitu? Dikasihnya cucuk lembu hidung. Bagaimana lembu itu dicucuk hidungnya? Begitu juga suami dicucuk hidung. Pakai apa? Pakai minta tolong kepada jin dan setan. Buka surah Al-Jin, juz 29. Ya'udzuna birijalin minal jin. Ada sekelompok manusia minta tolong kepada jin. Fazaduhum rahaqa, mereka semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau ada yang bertanya, apa isi ceramah Ustaz Abdul Somad di Kendawangan malam tadi pada empat, apa aja yang empat itu? 15 menit. Tentang anak muda, tentang ibu-ibu, tentang suami, dan yang keempat, jangan zalim. Mudah ingatnya kan? Apa aja isi ceramah Ustaz Somad tadi malam? Ada empat. Apa aja yang empat itu? Sulit untuk diungkapannya. Tapi jangan khawatir, karena rekamannya ada oleh tim sahabat Ustaz Abdul Somad. Tapi Pak Kiai nggak mau nyebut Ustaz Abdul Somad. Beliau Syekh Abdul Somad. Itu hadiah dari Habib Lutfi bin Yahya. Mudah-mudahan Habib Lutfi dipanjangkan umur Ustaz.